kemarahan bisa dikendalikan. Ledakan keributan bisa diselesaikan. Pertikaian berubah jadi damai yang menyenangkan. Semua dimungkinkan kalau saja tiap urusan didiskusikan dalam jawaban yang penuh dengan kelemah lembutan. Memahami lawan berbicara, mengerti isi hatinya, menyampaikan jawab yang santun, itu sangat luar biasa akibatnya. Karena mengubah suasana sehingga memberi nilai tambah yang tak terbilang harganya. Pikirkanlah bagaimana melakoni hari-hari kita. Jalanilah supaya kita bisa berbahagia. Dengan demikian, kita bisa mengukir karya tanpa batas dalam hidup ini. Dan kita bisa menjalaninya dengan penuh kegairahan. Iya, memang amat sangat menyenangkan. Jawaban lembut, karena memang sangat meneduhkan, melegakan batin kita. Jawaban lembut, milikilah. Marilah kita belajar, karena lembut bukan sekedar tampilan, tapi lembut adalah hati. Lembut bukanlah kata-kata yang kemudian melantun dalam nada-nada indah. Tidak, mungkin Anda tipe orang yang kolerik, suara keras. Tak mengapa, karena kelembutan akan terasa. Bukan sekedar nada suara yang tinggi atau rendah, tapi sikap yang bisa terbaca. Cepat atau lambat, kualitas tak mungkin bisa disembunyikan. Yang asli pasti bisa dipahami. Lemah lembut itu menyenangkan. Mengapa Anda tak memilikinya? Carilah, temukan, milikilah, bangga. Maka hidupmu akan menjadi pendamai. Selamat menemukan kelemah lembutan di kehidupan. Jawaban.